من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله Masih pembahasan kita melanjutkan nomor yang ke-34 daripada Masail Jahiliyah. Yang mana pembahasan sebelumnya, tepatnya pada bulan lalu, saat kita membahas kitab Masail Jahiliyah, kita telah membicarakan bahwasanya di antara cara beragama orang-orang jahiliyah, baik dari kalangan orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani ataupun para penyembah berhala, di antara cara beragama mereka sebagaimana pada nomor yang ke-34, anna kulla firqatin tadda'i annaha al-jahil annaha an-najiyah fa akdzabahum Allah biqawlihi hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bahwasanya masing-masing golongan daripada orang-orang jahiliyah mengaku bahwasanya merekalah golongan yang selamat, dan Allah mendustakan mereka. Allah berfirman, hatu burhanakum in kuntum sadiqin, ayo berikan keteranganmu, dalilmu, jika seandainya kamu adalah orang-orang yang benar. Kemudian Allah terangkan siapa mereka golongan yang selamat pada ayat yang ke-112 dari surat Al-Baqarah. Kata Allah, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, mengislamkan wajahnya kepada Allah, dan dia melakukan amal kebaikan, aslama wajhahu lillah, maknanya dia hanya beribadah karena Allah, yaitu ikhlas. Dia beribadah hanya karena Allah, ikhlas. Wa huwa muhsin, dan dia melakukan amal kebaikan. Maknanya mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang tidak dikatakan melakukan amal kebaikan kecuali apabila amalan yang dia lakukan sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam ayat tersebut Allah menerangkan dua syarat sahnya suatu amal, dua syarat diterimanya amalan seseorang, dua syarat dikatakan suatu amal adalah amal yang saleh, yaitu ikhlas dan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'asyiral muslimin, barang siapa yang ikhlas karena Allah semata amalannya, yang kedua sesuai amalannya dengan yang diajarkan oleh Rasul, maka dialah orang-orang yang dikatakan golongan selamat. Dialah yang dikatakan golongan yang selamat. Ma'asyiral muslimin, bahkan permasalahan ini pun diakui oleh semua golongan. oleh orang-orang jahiliyah, mereka mengaku bahwasanya mereka lah yang ikhlas, mereka mengaku bahwasanya mereka lah yang mengikuti ajaran Rasul mereka. Akan tetapi di dalam kenyataan tidak. Di dalam kenyataan tidak seperti demikian. Nah, ma'asyiral muslimin, perbuatan orang-orang jahiliyah ini terjadi pada umat Islam. Di saat umat Islam pecah menjadi bergolong-golongan, beberapa golongan, dan masing-masing mengaku mereka lah golongan yang selamat, al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Masing-masing mengaku bahwasanya mereka lah at-ta'ifah al-mansurah, golongan yang ditolong. Masing-masing mengaku bahwasanya mereka lah ahlus sunnah wal jamaah. Akan tetapi di dalam kenyataan butuh didudukkan kembali. Benarkah mereka ikhlas? Benarkah sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atau apakah cuma pengakuan ikhlas? Atau apakah cuma pengakuan mengikuti ajaran Rasul, padahal sebenarnya dia cuma mengikuti ajaran gurunya? Cuma mengikuti ajaran gurunya. Walaupun hadis dengan sangat jelas berseberangan dengan jalan yang telah ditempuhnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menerangkan tanda-tanda golongan yang selamat, dan pada pertemuan ini kita akan menerangkan apa dia manhaj golongan yang selamat tersebut. Manhaj atau minhaj artinya teori atau prinsip atau metode. Bagaimana cara beragamanya golongan yang selamat tersebut sehingga dikatakan dia golongan yang selamat? Bagaimana cara beragamanya golongan yang selamat tersebut? Apakah benar-benar sudah ikhlas? Apakah sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bukan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini kita akan menyebutkan di antara prinsip golongan yang selamat ahlus sunnah wal jamaah, di antara ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah, di antara cara beragama ahlus sunnah wal jamaah. Yang pertama, bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah atau golongan yang selamat, mereka meniti metode atau minhaj atau cara beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Rasul dan para sahabat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan agama ini Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan Al-Qur'an dan menerangkan As-Sunnah kepada murid-murid beliau. Siapa murid Rasul? Para sahabat. Guru kita apakah murid Rasul? Tidak, karena guru kita enggak ketemu dengan Rasul. Apakah imam kita ketemu dengan Rasul? Tidak. Siapa murid Rasul yang langsung dididik oleh Rasul? Yang langsung dibina oleh Rasul? Yang langsung melihat bagaimana Rasulullah salat, bagaimana akidah Rasul, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain. Makanya di dalam Al-Qur'an terdapat jaminan-jaminan para sahabat masuk surga. Sementara guru kita enggak ada jaminannya. Sementara orang-orang tokoh-tokoh terkenal tidak ada jaminannya. Oleh karena demikian di dalam beragama, pahami, beragamalah dalam agama Islam dengan pemahaman Rasul dan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata sesuai dengan pemahaman sahabat ini mesti ditambahkan. Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasul dan pemahaman para sahabat. Harus demikian. Nah, disinilah sering timbul perpecahan. Kenapa? Masing-masing ngaku, saya berpegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Saya ada Al-Quran dan Sunnahnya. Golongan ini ngaku, saya ada Al-Quran dan Sunnahnya. Golongan itu mengaku, saya ada Al-Quran dan Sunnahnya. Tapi masing-masing memahami dengan cara masing-masing. Golongan A memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya, ada Al-Qurannya, ada Sunnahnya, tapi pemahaman ala dia. Golongan si B, betul, kalau dilihat buku-buku aliran dia, ada Al-Qurannya, ada Sunnahnya, tapi pemahaman ala golongannya. Golongan C, demikian juga, ada dalilnya dari Al-Quran, ada dalilnya dari gurunya, dari As-Sunnah, dari hadis. Gurunya juga menyampaikan Al-Quran, gurunya juga menyampaikan hadis, akan tetapi pemahaman ala aliran dia. Kalau seandainya Al-Quran difahami ala masing-masing aliran, maka pecahlah Islam. Akan tetapi pahamnya Al-Quran sebagaimana yang difahami oleh Rasul dan difahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang seperti ini sangat banyak sekali. Contoh yang seperti ini sangat banyak sekali di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, tatkala Allah berfirman, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arasy. Difahami oleh golongan A, istiwa artinya menguasai. Menguasai arasy. Lihat, apakah seperti itu pemahaman sahabat? Gak ada. Berarti itu pemahaman salah. Karena dia memahami ayat sesuai dengan aliran dia. Pemahaman dia, pemahaman gurunya yang dia fanatiki. Yang dia taklid kepadanya. Allah mengatakan, kepada iblis dalam Al-Qur'an, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Apa ya iblis yang menghalangi engkau sujud kepada Nabi Adam yang telah kuciptakan dengan tanganku? Aku ciptakan dengan tanganku. Golongan A memahami, oh, tangan Allah maksudnya begini, begitu, begini, begitu. Golongan B memahami begini, begitu, begini, begitu. Golongan C mengatakan itu bukan tangan, tetapi maknanya kekuasaan. Timbul berbagai macam pemahaman. Masing-masingnya, maka ayat juga mereka, ayatnya sama. Ada dalilnya. Tapi kembalikan kepada pemahaman Rasul dan para sahabat. Adakah sahabat mengartikan demikian? Tidak ada. Sahabat faham makna biyadi, biyadai. Tangan, faham sahabat. Tapi sahabat tidak pernah mengartikan itu artinya kutra, kekuasaan. Sahabat juga tidak mentakwil-takwil tangannya seperti tangan kita, tidak ada. Dan sahabat juga tidak pernah mentakyif, mengatakan tangannya bentuknya begini, begitu, begini, dan begitu, tidak ada. Oleh demikian, kita berhenti di tempat berhentinya para sahabat. Kita menerangkan seperti keterangan para sahabat. Kita diam di saat diamnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah pemahaman mereka. Di saat seseorang tidak berhenti, di saat para sahabat berhenti, maka mereka telah meniti jalan yang salah. Sahabat berhenti pada lafaz ayat tersebut, biyadai, dengan tangan. Berhenti sahabat di sana. Mereka faham maknanya secara bahasa Arab, karena mereka orang Arab. Dan mereka tidak meneruskan dengan keterangan-keterangan lanjutan. Mereka tidak mengatakan, wah, tangan itu maknanya kekuasaan. Karena kalau seandainya diartikan tangan itu artinya tangan, berarti sama dengan makhluk. Berarti dia begini dan begitu. Tunggu dulu. Apakah keterangan lanjutan tersebut ada datang dari para sahabat? Jawabnya tidak ada. Makanya semua hal yang di luar jalurnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah menyimpang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktukum ala mahajjatin bayda naqiyyah, lailuha kanahariha, la yazighu anha illa halik." Saya tinggalkan kamu di atas pondasi yang putih, yang terang, yang bersih. Malamnya seperti siang, saking terangnya. Ibaratkan bumi ada saat terangnya, yaitu siang, ada saat gelapnya, yaitu malam. Nah, pondasi yang ditinggalkan oleh Rasul, yang diberikan oleh Rasul sebagai pusaka buat umat ini, saat gelapnya ibaratkan siang. Bagaimana terangnya? Apalagi saat terangnya. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang condong darinya. Menyimpang sedikit saja darinya, keluar sedikit saja darinya, kecuali orang yang binasa. Halik, kata Rasul, binasa. Di saat manusia keluar daripada jalannya para sahabat, relnya para sahabat, binasa dia. Sahabat berhenti di sana, dia melanjutin, binasa. Ibaratnya rel kereta api, keluar sedikit saja, sudah binasa. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Ini satu contoh. Contoh yang lain sangat banyak sekali. Tatkala para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berhijab, menutup aurat. Mereka menyelisihi orang-orang kafir. Itulah keyakinan mereka, itulah rel mereka, itulah jalan mereka. Kemudian datang golongan keluar daripada rel tersebut, mengatakan bahwasanya jilbab cuma kebiasaan orang-orang Arab, budaya orang-orang Arab. Mulai mereka mengikuti kebiasaan orang-orang kafir, akhirnya binasa. Keluar daripada rel para sahabat. Tatkala para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada yang tersisa dari kalangan para sahabat, di antara mereka hidup di bawah pemimpin-pemimpin yang zalim, lebih jelasnya setelah kepemimpinan Muawiyah radhiyallahu taala an, muncullah pemimpin-pemimpin yang zalim, para menteri-menteri yang zalim, para gubernur-gubernur yang zalim, sampai di antara mereka ada yang merubuhkan Ka'bah. Masih ada para sahabat yang hidup. Di antaranya Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, para sahabat-sahabat wanita. Tatkala pemimpin yang zalim tersebut, para sahabat berusaha menasihati para pemimpin dengan cara yang diajarkan oleh Rasul, dengan rel yang telah mereka dapati dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan tidak menyebutkan kesalahan mereka di depan umum, dengan tidak memanaskan masyarakat sehingga terjadi pertumpahan darah, dengan tidak demo di jalan-jalan. Inilah realnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala manusia keluar daripada jalan ini, hasil daripada pemikiran mereka yang mereka bangga dengan pemikirannya, mengatakan kalau seandainya tidak seperti ini akan terjadi kerusakan begini dan begitu, akhirnya binasalah umat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Contoh seperti ini banyak sekali. Banyak orang mengaku berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi satu hal, dan itulah kunci pembedanya, satu hal itulah pemisahnya, tidak sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah wal jamaah memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasul dan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمْ سَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menyelisihi jalan Rasul setelah datang kepadanya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin ini, siapa? Para sahabat. Kenapa? Tatkala wahyu itu turun kepada Rasul, tidak ada orang mukmin kecuali hanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengikuti jalan orang-orang mukmin ini, mengikuti jalan selain orang-orang mukmin ini, mengikuti jalan selain jalannya para sahabat. Nallihi matawalla, kami biarkan dia berpaling, kami palingkan dia, kemudian kami lemparkan dia ke dalam neraka jahannam, wasa'at masira, dan sejelek-jeleknya tempat kembali. Ma'asyiral muslimin, kuncinya satu, itu yang jadi tema kita pada nomor yang pertama ini, yaitu pemahaman Rasul dan para sahabat. Ciri al-firqatun najiyah yang kedua, golongan yang selamat yang kedua di antara cirinya, yaitu al-firqatun najiyah ta'ud ila kalamillahi wa rasulihi hina tanazu' والاختلاف عملا بقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Golongan yang selamat Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia kembali kepada perkataan Allah, perkataan Rasulullah tatkala terjadinya perselisihan, perbedaan, berlandaskan firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berselisih pada suatu permasalahan, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul jika seandainya kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Lihat, ada seseorang yang salat gerak-gerakin telunjuk. Ini contoh kasar. Salat gerak-gerakin telunjuk. Tatkala tasyahud, lihat ada umat Islam berjenggot, jaga jenggot. Timbul suara, itu kok kayak kambing. Itu salat kok menggerak-gerakkan telunjuk. Pada saat tersebut, sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah, sikap golongan yang selamat, itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan kepada perkataan guru, bukan taklid kepada perkataan si A dan si B, tapi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Lihat, itu orang demikian ada enggak dalam Al-Quran dan Sunnah ajarannya? Ada. Rasulullah memerintahkan waffirul liha, u'ful liha, dalam hadis-hadis yang sangat banyak sekali. Jaga jenggot, biarkan jenggot, kata Rasulullah SAW. Nah, Ahlus Sunnah apabila dia ketemu ada keterangan dalam Quran dan Sunnah, dia langsung tunduk. Itulah makna kembali kepada Allah dan Rasul, kembali kepada Quran dan Sunnah, langsung tunduk. Yaudah, berarti Itu adalah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyerahkan hidupnya untuk hal yang demikian. Disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh beberapa orang imam, di antaranya Imam Abu Dawud. Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yushiru بسبابته ويحركها. أنا أصلاً في التشهد يشير بسبابته ويحركها بسبابته ويحركها. رسول الله صلى الله عليه وسلم menunjuk pada saat beliau tasyahud dia menggerak-gerakkannya. Hadis sahih. Tak kala dia ketemu hadis kembali kepada Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam praktek kan tidak. Ketemu orang aneh dikit langsung dituduh, oh sesat. Itu aliran kambing. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tanpa sadar dia lagi menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjaga jenggotnya. Merintahkan para sahabat menjaga jenggotnya. Dan tidak benar kebiasaan orang Arab. Orang Arab juga tidak suka berjenggot. Tentunya Arab yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak suka jenggot. Ini bukan kebiasaan, tapi ini adalah ajaran Islam, ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya salawatullahi wa salamuhu alaihi. Nah, masyarakat muslimin, di saat pengakuan kita temukan banyak, oh iya kami kembali kepada Quran dan Sunnah, kami kembali kepada Quran dan Sunnah. Buktinya, tatkala dia menemukan satu permasalahan, dia tidak kembali kepada Quran dan Sunnah. Disampaikan hadis pun, dia akan cari dalil. Oh, kan itu kan begini maknanya. Oh, kan itu begini. Lihat, kembalikan kepada pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri yang ketiga, al-firqatu najiyah, golongan yang selamat, atau ahlu sunnah wal jamaah. Mereka tidak mengkedepankan perkataan siapapun juga di atas perkataan Allah dan perkataan Rasulnya. Mereka tidak mengkedepankan perkataan siapapun juga di atas perkataan Allah dan perkataan Rasulnya. Jadi perkataan Allah dan Rasulnya dialah yang di atas. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkedepankan di hadapan Allah dan Rasulnya. Apabila ada Quran dan Sunnah, dialah yang paling kita ambil. Walaupun harus bertentangan dengan perkataan sejuta kiai sekalipun. Walaupun harus bertentangan dengan 100 juta ulama sekalipun. Kalau seandainya dia perkataan Allah dan Rasulnya, itulah yang harus diambil. Tatkala salah seorang bertanya kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengenai suatu permasalahan, dijawablah oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas dengan hadis Rasul. Oh, permasalahan ini jawabannya, ini hadisnya. Si penanya menjawab, akan tetapi Abu Bakar dan Umar berkata lain lagi. Berkata lain lagi. Ibnu Abbas marah. Sambil dia berkata, arahum sayahlakun. Saya melihat mereka ini akan binasa. Saya katakan perkataan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mereka mengatakan perkataan Abu Bakar dan Umar. Dalam riwayat yang lain, sahabat yang mulia Ibnu Umar, tatkala beliau menjawab suatu pertanyaan dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mendapatkan bantahan dengan dalil perkataan Abu Bakar dan Umar, bapaknya sendiri, bapaknya Ibnu Umar, Ibnu Umar marah. Saya khawatir turun kepada kalian batu dari langit. Saya perkatakan perkataan Allah dan Rasulnya, kemudian kalian mengatakan perkataan Abu Bakar dan Umar. Subhanallah. Ini sikap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengedepankan perkataan Allah dan Rasul-Nya di atas perkataan manusia, walaupun dia adalah Abu Bakar dan Umar, apalagi cuma perkataan Imam Syafi'i. Apalagi kalau seandainya perkataan Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, apalagi cuma perkataan Syekh Fulan, Kiai A, Ustaz Fulan, Ustaz B, dan selanjutnya. Inilah tidak as-sunnah wal-jamaah. Masyarakat muslimin, dalam kenyataan tidak. Tatkala seseorang berwudu, tidak ditemukan suatu hadis pun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala beliau dari depan sampai ke belakang. Kemudian dari belakang balikkan lagi ke depan. Kecuali riwayat yang lain mengatakan dari belakang sampai ke depan. Dari depan balikkan lagi ke belakang. Cuma demikian cara berwudu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkala disampaikan hadis ini diriwayatkan oleh beberapa orang imam, di antaranya Imam Abu Daud, mereka nolak. Wah, enggak. Kenapa? Ya karena Imam Syafi'i berpendapat cuma 3 helai boleh, sudah sah. Masya Allah, perkataan Rasul harus ditinggalkan karena perkataan seorang manusia. Padahal Imam Syafi'i tidak pernah menyuruh pengikutnya untuk taklid kepada beliau. Malah Imam Syafi'i rahimahullah sangat marah terhadap orang yang meninggalkan hadis disebabkan perkataan beliau. Masyarakat muslimin rahimakumullah, ini contoh. Kita lihat pengakuan, terlihatlah julang pemisah di antara keduanya. Yang keempat, di antara ciri-ciri golongan yang selamat, bahwasanya golongan yang selamat tujuannya, inti dakwahnya adalah tauhid. Jadi tauhid adalah inti dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Menegakkan tauhid berarti memberantas syirik. Dan tidaklah aneh kalau seandainya ahlu sunnah wal jamaah inti dakwahnya adalah tauhid, karena memang seluruh para rasul inti dakwah mereka adalah tauhid. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُ اللَّهِ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk mereka mengibadati Allah dan untuk mereka meninggalkan kesyirikan, taghut. Taghut, puncaknya taghut itu syirik. Jadi inti dakwah para rasul mengajak kepada tauhid. Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepada dia, la ilaha illallah, dan ibadatilah aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh para rasul inti dakwahnya tauhid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bertasamuh. Apa arti tasamuh? Bertenggang rasa, bertenggang, memberikan toleran di dalam permasalahan tauhid. Tidak pernah. Tidak pernah ada ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biarkan aja mereka berbuat syirik, yang penting kita bersatu dulu ngadepin orang-orang kafir. Tidak pernah. Tidak seperti sebagian dakwah yang kita temukan. Jangan bahas dulu masalah jimat, jangan bahas dulu masalah syirik-syirik, selawat-selawat bid'ah yang penuh dengan kesyirikan. Jangan bahas dulu permasalahan-permasalahan tersebut. Yang penting kita satu dulu. Satu apa enggak jelas? Ada yang penting kita bersatu dahulu menghadapi orang-orang kafir. Ada yang mengatakan yang penting kita bersatu dulu untuk menegakkan khalifah Islam. Ada yang mengatakan yang penting kita bersatu dulu dalam satu partai. Yang penting kita bersatu dulu dan selanjutnya. Perlu diketahui Rasulullah tidak pernah bertasamuh, toleran dalam permasalahan tauhid. Perhatikan kisah Dzatul Anwab. Selepas penaklukan kota Mekah, yang mana pada saat tersebutlah saat yang terbesar manusia masuk Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Dan engkau menyaksikan manusia masuk ke agama Allah dalam berbondong-bondong. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada para manusia yang baru saja masuk Islam, yang belum faham tauhid, yang belum faham Islam secara seutuhnya, diperintahkan jihad. Kemana? Ngadepin orang-orang di Hunain. Sebelum terjadinya peperangan Hunain, datang sebagian manusia yang dahulu mereka mempunyai tradisi menggantungkan pedang di bawah pohon semalam sebelum mereka esoknya pergi perang, dengan tujuan supaya pedangnya bisa menjadi pedang yang sakti, yang tangguh, yang hebat. Pohon tersebut yang dinamakan dengan pohon Dzatul Anwab. Keyakinan jahiliyah syirik ini meyakini ada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat selain Allah. Keyakinan syirik. Mereka datangi Rasul dan mereka minta, ya Rasul, kalau dahulu kami punya pohon Dzatul Anwab yang fungsinya untuk membuat pedang-pedang sakti, sekarang ya Rasul, bikin buat kami Dzatul Anwab yang Islami. Kemaksiatan ditambah dengan ujung-ujung Islami. Ini tradisi. Orang-orang yang pernah ditegur oleh Rasulullah SAW, walaupun teguran Rasul sering enggak sampai kepada pemahaman sebagian orang pada zaman sekarang. Dosa ditambah ujungnya Islami. Dosa ditambah titel di belakangnya Islami untuk membolehkan suatu dosa. Nah, tetap sahabat, para manusia tersebut datang kepada Rasul minta dibuatkan suatu pohon Dzatul Anwab yang Islami, yang dia adalah kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung melarang mereka dengan tegas. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Sungguh perkataan kalian sama dengan perkataannya umat Nabi Musa kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan bagi kami sesuatu yang mereka sembah, yang untuk disembah sebagaimana mereka punya sembahan-sembahan yang banyak. Perkataan kesyirikan. Di sini Rasulullah tidak ada toleran sedikit pun juga, padahal manusia pada saat tersebut baru saja masuk Islam di dalam permasalahan tauhid. Nah, sekarang kita temukan manusia saking banyak toleran, padahal yang dihadapi adalah orang-orang Islam yang sudah lama masuk Islam di dalam permasalahan tauhid. Cegahlah Rasul. Ditebas oleh Rasul, dilarang oleh Rasul sallallahu wasallamu alaihi. Tidak ada toleran dalam permasalahan tauhid. Tegakkan tauhid, berantas syirik. Beda sekarang, kita melihat sebaliknya. Kita melihat sebaliknya. Wah, jangan bahas dulu masalah syirik-syirik itu. Padahal syirik banyak. Yang penting kita jihad dulu ngadepin orang-orang kafir. Kasihan saudara-saudaranya berjihad di jalan Allah, gantungin jimat di badannya. Rasulullah bersabda, man 'allaqa tamimatan faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat maka dia telah kufur atau telah syirik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kasihan. Oh, mending kita bersatu dulu di bawah suatu perkumpulan. Permasalahan-permasalahan perselisihan tersebut, ya katakan perselisihan pada kesyirikan, jangan dibahas dahulu. Ini salah. Berentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ma'asyiral muslimin, sebenarnya hak Allah lebih pantas kita bela daripada hak manusia. Tatkala seseorang membiarkan saudaranya jatuh kepada kesyirikan, pada hakikatnya dia lagi membiarkan Allah terhina. Membiarkan Allah dihina oleh manusia, disekutukan. Dan ini tidak pernah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tenang selama melihat kesyirikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan di saat sakaratul maut, di saat sakitnya sakaratul maut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum berhenti mendakwahkan manusia kepada tauhid. Bukankah Rasulullah di saat sakit beliau sakaratul maut, beliau mengatakan la'anallah al-yahud wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Ini dalam rangka tauhid. Di kapan? Di saat sakaratul maut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan perhatikan kisah seorang badui yang kaku, yang keras, dia berbuat kedzaliman kepada Rasul. Dia datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat dia pegang baju Rasul, mengatakan i'dil ya Muhammad. Ya Muhammad, berbuat adil. Apa kata Rasul? Rasulullah menjawab dengan jawaban yang baik. Karena permasalahan ini bukanlah permasalahan tauhid, akan tetapi permasalahan dia minta jatah dia, permasalahan dunia, permasalahan harta. Rasulullah biarkan. Padahal sahabat Umar bin Khattab dalam satu riwayat Khalid bin Walid menawarkan diri kepada Rasul, ya Rasul izinkan saya tebas kepala itu orang. Rasulullah jangan. Dibiarkan Rasul. Nah di sini Rasulullah jelas sikapnya. Di dalam permasalahan dunia beliau selalu mengalah, akan tetapi di dalam permasalahan tauhid beliau tidak pernah mengalah. Shallallahu wasallam alaihi. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya ada suatu syiar, syiar suatu perkataan yang mengatakan nattafiqu fi mattafaqna wa ya'dhuru ba'duna ba'dha fi mahtalafna, yang artinya kita bersatu pada apa-apa yang kita sepakati dan kita saling toleran pada apa-apa yang kita perselisihkan. Ini tidak berasal, perkataan ini tidak berasal dari akidah dan kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin kita sering mendengar syiar ini. Yang betul, ya kita bersatu pada apa yang kita sepakati dan kita saling nasihat menasehati pada apa-apa yang kita berselisih di sana. Apabila saudara kita berselisih dengan kita dalam suatu permasalahan, apa jalan Allah? Farduhu ila Allahi wa Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jangan dibiarin aja. Hilang nasihat. Dan agama adalah nasihat. Dan syiar tersebut, ma'asyiral muslimin dan muslimat, sangat banyak sekali bertebaran di antara kita. Walaupun mungkin di antara kita ada yang tidak menyadarinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makanya tauhid sangat besar dalam pandangan Islam. Makanya ma'asyiral muslimin, saya sebutkan di antara keutamaan tauhid untuk dijadikan sebagai inti dakwah. Tauhid memiliki beberapa keutamaan yang sangat banyak sekali, sehingga dia tidak pantas dikesampingkan. Tidak pantas bendera lebih tinggi daripada tauhid. Tidak pantas persatuan semu lebih didahulukan daripada tauhid. Tauhid harus yang pertama dan utama. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, di antara fadilah keutamaan tauhid, bahwasanya tauhid adalah tujuan diciptakannya jin dan manusia. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia untuk manusia mentauhidkan Allah. Tidak sebagaimana perkataan sebagian orang-orang mutasawwifah yang mengatakan bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi karena Nabi Muhammad. Ini tidak benar. Laulaka laulaka ma khalaqal aflak, kata mereka. Kalau Allah bukan karena engkau Muhammad, kalau Allah bukan karena engkau Muhammad, tidak aku ciptakan ini alam. Ini perkataan tidak benar. Allah menciptakan jin dan manusia untuk mentauhidkan Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mereka mengibadatiku. Mengibadati Allah satu-satunya. Itu mentauhidkan Allah, tidak mengibadati selain daripada Allah. Mengibadati selain daripada Allah syirikan. Mengibadati Allah satu-satunya itulah tauhid. Jadi Allah bukan menciptakan langit dan bumi karena Nabi Muhammad. Tidak. Sebagaimana yang kita telah terangkan tadi, bahwasanya tauhid adalah inti dakwah para nabi dan rasul. Yang selanjutnya di antara fadilah tauhid yaitu tauhid karena tauhidlah Allah menurunkan kitab-kitabnya. Karena tauhid Allah menurunkan seluruh kitab. Kitab Al-Qur'an dan kitab kepada nabi-nabi sebelumnya. Untuk apa? Untuk menerangkan tauhid. Allah menurunkan Al-Quran untuk menerangkan tauhid kepada manusia. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan seluruh ayat di dalam Al-Quran terdapat makna kepada tauhid. Seluruh ayat terdapat makna kepada tauhid. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Di sana terdapat tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Ihdinas siratal mustaqim, tauhid uluhiyah. Seluruh ayat-ayat dalam Al-Qur'an terdapat di sana makna tauhid. Subhanallah. Di antara fadilah tauhid, karena tauhid jugalah Allah menciptakan neraka dan surga. Jadi Allah menciptakan neraka sebagai tempat bagi orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah. Allah menciptakan surga sebagai tempat bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya daripada tauhid, karena tauhid juga Allah mensyariatkan jihad. Jadi syariat, pahami ikhwan, sangat berharga sekali. Jihad disyariatkan oleh Allah untuk menegakkan tauhid. Salah apabila orang mengajak jihad, jihad, jihad saja, sementara tauhid diabaikan. Orang-orang yang pergi jihad gak paham tauhid. Orang-orang yang pergi jihad gak benar tauhidnya. Ini salah. Syekh Albani rahimahullah terkadang didatangi oleh salah seorang tokoh. Kata Syekh, apakah seluruh orang-orang yang kamu ajak jihad paham Allah berada di atas arasy? Mereka mengatakan Allah tidak di mana-mana. Apa jawaban tokoh tersebut? Ya Syekh, saya berharap demikian. Ini jawaban filsafat, kata Syekh. Jawaban politik. Jawabannya iya atau enggak? Kenyataannya kan tidak. Banyak saudara-saudara kita, semoga Allah mengampuni mereka dan membimbing mereka dan merahmati mereka, pergi jihad tapi masih mensekutukan Allah. Mungkin karena kebodohan, masih bawa jimat. Dan ini diketahui langsung dari orang-orang yang terjun ke medan jihad. Jihad masih berdoa minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah tolong kami, syirik. Minta kepada wali-wali, syirikan. Bertawassul kepada Rasul, syirikan. Mereka lupa bahwasanya jihad disyariatkan untuk mentauhidkan Allah. apa dalil yang sudah saya sebutkan? Dalilnya firman Allah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangi mereka. Ini pernah kita kaji ayat ini dalam tafsir. Dan perangi mereka. Perangi mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Apa maksud fitnah di sini? Syirikan. Sampai tidak ada lagi kesyirikan. Wa yakuna ad-din lillah, dan agama ini, dan sampai agama ini milik Allah semata-mata. Mengibadati Allah semata-mata. Apa maknanya? Itu tauhid. Perangi mereka sampai tidak ada lagi kesyirikan dan sampai berdirinya tauhid. Berarti perang jihad disyariatkan untuk menegakkan tauhid. Ini salah, keliru manhaj-manhaj dakwah, metode-metode dakwah yang dalam dakwahnya cuma menyampingkan permasalahan tauhid dan cuma mengedepankan jihad. Kalau dibahas tauhid nanti kita berselisih, kata mereka, nanti kita pecah, nanti orang kafir bertepuk tangan, kapan akhirnya kita memerangi mereka? Kan begitu istilah mereka. Kapan saatnya lagi? Itu orang Amerika sudah membantai saudara-saudara kita di sana, itu orang-orang kafir sudah menyerang saudara. Betul, betul, kita butuh untuk berjihad, tapi tauhid jangan disampingkan. Nah, manhaj-manhaj dakwah seperti inilah yang sering keliru, menyampingkan tauhid, padahal jihad disyariatkan untuk menegakkan tauhid, bukan cuma tujuan membunuh orang kafir, tidak, tapi untuk menegakkan tauhid. Di antara fadilah tauhid selanjutnya yaitu dia adalah kewajiban yang pertama bagi manusia. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian Allah, di antara fadilah tauhid, Allah tidak menerima amal kecuali apabila berdiri di atas tauhid. Allah tidak menerima suatu amal kecuali apabila amal tersebut berdiri di atas tauhid. Allah berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka mensekutukan Allah, maka batallah apa-apa yang telah mereka perbuat. Salatnya rajin, puasanya rajin, baca Qur'annya rajin, tapi dia mensekutukan Allah, maka tidaklah diterima amalannya. Tidaklah diterima amalannya. Dan itu banyak dari saudara kita kaum muslimin dan kaum muslimat. Tauhid adalah fitrah manusia. Fitrah manusia. Fitrah yang manusia diciptakan di atasnya. Manusia dilahirkan di atas tauhid. Ma min mauludin illa wa yuladu al fitrah. Tidak ada seorang anak pun yang lahir kecuali dilahirkan di atas fitrah. Maka kedua bapaknya lah, fa abawa yuhawwidani aw yumajjisani aw yunasrani aw yumajjisani, maka bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Tauhid adalah fitrah. Fa aqim wajhaka lid-din hanifa, fitratullah. Dirikan wajahmu untuk agama yang lurus. Fitrah Allah, dia adalah fitrah Allah. Allati fatara an-nasa 'alayha, yang Allah telah memfitrahkan manusia di atasnya. Yaitu di atas agama yang lurus, yaitu tauhid. Dan hadis kursi, Rasulullah bersabda, inni khalaqtu 'ibadi hunafa. Saya ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus. Kemudian tauhid juga, ma'asyiral muslimin, adalah sebab yang terbesar untuk menghapuskan dosa. Sebab yang terbesar untuk menghapuskan dosa. Allah berfirman, inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak mengampunkan dosa orang yang mensekutukannya, dan Allah mengampunkan apa-apa selainnya bagi orang yang dia kehendaki. Ya ibadi, law ataitani biqurrabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a laqtaituka biqurrabiha maghfirah. Wahai hambaku, kata Allah dalam hadis kursi, Oh, seandainya engkau bertemu denganku membawa sepenuh bumi kesalahan, akan tapi engkau bertemu denganku dengan tidak mensekutukanku sedikit pun juga, maka saya berikan kepadamu sepenuh bumi ampunan. Subhanallah. Syaratnya satu, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tauhid merupakan sebab yang terbesar untuk menyelamatkan manusia dari kesempitan dunia dan kesempitan akhirat. Kesempitan dunia dan kesempitan akhirat, tauhid. Makanya doa-doa di saat kesempitan semuanya penuh dengan tauhid, penuh dengan la ilaha illallah, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil karim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardhi wa rabbur rusul alim. Doa dalam kesempitan. Allah, Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Doa dalam kesempitan. Allah, Allah Rabbku tidak ada sekutu baginya. Doa dalam kesempitan. Karena memang tauhid adalah sebab yang terbesar untuk menyelamatkan seseorang daripada kesempitan. Allah berfirman dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amal saleh dari laki-laki dan perempuan dan dia mukmin dan dia orang yang beriman, orang yang beriman itu orang yang tidak mensekutukan Allah. Karena orang yang mensekutukan Allah tidaklah beriman. Orang yang beriman tidak mensekutukan Allah. Dan dia adalah orang yang mukmin, maka kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Kemudian juga tauhid adalah sebab yang terbesar untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Syafaat Rasul bagi siapa yang paling besar? Itu bagi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kaum muslimin mengucapkan selawat beribu-ribu kali. Selawat nariyah, selawat B, selawat C. Untuk apa? Ditanya, ya untuk mendapatkan syafaat Rasul. Padahal dalam selawat yang dia ucapkan terdapat kesyirikan. Karena memang selawat yang dia ucapkan tidak ada ajarannya dari Rasul, tidak berasal dari hadis. Ya Allah, ucapkanlah selawat kepada Nabi yang tanhallu bihil uqadu, yang bisa melepaskan ikatan-ikatan, yang bisa melapangkan. Ini adalah keyakinan tidak benar. Allah terangkan dalam Al-Quran, tidak ada yang bisa melapangkan seseorang daripada kesempitan kecuali hanya dia. Dalam ayat yang sangat banyak sekali. Tapi dalam selawat yang tidak diajarkan Nabi tersebut, ya aku ada yang lain. Siapa? Nabi. Subhanallah. Mengucapin selawat tersebut beribu-ribu kali dengan tujuan untuk mendapatkan syafaat. Padahal dia lupa syafaat yang paling besar adalah dengan mentauhidkan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atik. Ya Rasul, siapakah manusia yang paling bahagia mendapatkan syafa'atmu? Apa kata Rasulullah? Man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang ikhlas dari hatinya. Itu dengan tauhid. Tauhid ikhlas, ikhlas tauhid. Dia mengucapkan la ilaha illallah dengan tauhid. Dialah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Allah menjanjikan bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah, menjanjikan pertolongan. Allah janjikan kekokohan bagi dia hidup di dalam dunia. Keamanan, petunjuk. Sebagaimana ayat yang sering kita bacakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat. Allah janjikan, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang melakukan amal soleh. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim. Allah jadikan dia sebagai generasi yang kokoh di atas permukaan bumi bagaimana orang-orang sebelum mereka. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. Allah kokohkan agama yang mereka telah, yang Allah telah ridha bagi mereka, agama tersebut. Kokoh agamanya, kokoh dunianya. Walau badilannahum min ba'di khawfihim amna. Allah ganti rasa takut mereka dengan rasa kedamaian. Negeri yang aman, makmur, melakukan amal soleh, agama yang tenang, melakukan agama tidak perlu ada rasa takut, rasa sembunyi-sembunyi. Tapi dengan syarat apa? Ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Mereka mengibadatiku dan tidak mensekutukanku sedikit pun juga, kata Allah. Apabila hal yang demikian telah tegak, maka janji Allah, Allah akan buktikan. Allah la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak memungkiri janjinya. Masyarul muslimin, dan banyak lagi fadilah, fadilah tauhid, keutamaan, keutamaan tauhid. Di antaranya sebagaimana yang telah kita sebutkan. Kita kembali kepada ciri-ciri golongan yang selamat yang selanjutnya. Di antara ahlu sunnah wal jamaah dan minhaj al-firqatul najiyah atau manhaj al-firqatul najiyah, golongan yang selamat, yaitu mereka yuhyuna sunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihim wa sulukihim wa hayatihim. Mereka menghidupkan sunnah-sunnah Rasul, menghidupkan sunnah-sunnah Rasul di dalam beribadah, di dalam akhlak, di dalam kehidupan mereka. Menghidupkan sunnah Rasul. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku? Kembali kepada hadis. Bagaimana posisi tangan Rasul di saat beliau ruku? Kembali kepada hadis, karena ada hadisnya. Tidak kembali kepada perkataan guru. Bagaimana posisi tangan Rasul di saat beliau sujud? Beliau menjauhkan antara lambungnya dengan kakinya. Bagaimana Rasulullah tatkala takbiratul ihram? Mereka hidupkan sunnah Rasul di dalam ibadah. Bagaimana Rasulullah berpuasa saum? Bagaimana Rasulullah berpakaian? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensikapi keadaan-keadaan? Dikembalikan kepada sunnah, kembalikan kepada sunnah. Seluruhnya akhlak dan juga kehidupan. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan tidak boleh berdiri menghormati seseorang, dia turut melakukannya. Tatkala datang seorang, dia tidak boleh duduk. Karena itulah ajaran Rasul. Terkala seseorang takbir dengan cara yang mereka dapati dari orang-orang yang mereka fanatik dengannya, dia tidak sholat dengan cara yang dia temukan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian apa akibatnya, apa konsekuensinya? Diterangkan oleh Syekh Jamil Zainu, فَأَصْبَحُوا غُرَبَا بَيْنَ قَوْمِهِمْ. Maka mereka menjadi orang-orang yang aneh di tengah kaum mereka. Seorang yang dianggap asing. Kapan? Di saat mereka menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itu memang seperti tanya jawab, itulah jawabannya. Kalau seorang melakukan sunnah, menghidupkan sunnah, akibatnya asing. Sebab akibat. Akan tetapi keasingan mereka adalah keasingan yang mulia. Kata Rasulullah SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing dan kembali juga dianggap asing, maka berbahagialah. Tuba bisa maknanya maka berbahagialah, dan bisa maknanya surgalah bagi orang-orang yang dianggap asing. Janji Rasul, tuba adalah sebuah pohon yang ada di dalam surga, yang keindahannya tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Bagi siapa? Lil ghuraba, bagi orang-orang yang asing. Siapa mereka asing yang terpuji tersebut? Yaitu alladzina yuslihuna idza fasada an-nas. Itu orang-orang yang melakukan perbaikan. Perbaikan agama, perbaikan sunnah tatkala manusia rusak. Itu manusia yang melakukan perbaikan, menghidupkan sunnah, sunnah Rasulullah tatkala manusia rusak. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan memang menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tertera dalam hadis tersebut, dia pahit. Sebagaimana juga Rasulullah menghidupkannya di saat awal juga pahit. Islam di saat awal-awal dia pahit dan telah dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan kita. Dan Islam di akhir zaman juga pahit. Pedih. Seperti seorang yang menggenggam bara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah nasib bagi orang-orang yang menegakkan sunnah, tapi kita tidak boleh mundur. Tidak ada kata mundur dalam menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ma'asyiral muslimin, orang-orang yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, sebagai uswah, uswah dalam perjuangan menegakkan sunnah, juga uswah dalam mengalami penderitaan, maka mereka tidak akan goyah. Mereka tidak akan goyah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah, la tazalu ta'ifatun in ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Akan senantiasa ada satu golongan daripada umatku yang senantiasa jelas berada di atas yang hak. Orang-orang yang menghinakan mereka, orang-orang yang menyelisihi mereka tidak akan mampu memudaratkan mereka sampai datang ketentuan dari Allah. Itu sakratul maut. Nah, mereka ma'asyiral muslimin wal muslimat, siapa golongan yang selamat tersebut? Siapa golongan yang akan selalu ada sampai akhir zaman? Ada terus, walaupun jumlah mereka sedikit. Ada terus. Allah sediakan mereka khusus untuk pembela-pembela agamanya sampai akhir zaman. Jadi agama ini ma'asyiral muslimin ada orang-orang khususnya. Agama ini ada orang-orang khususnya. Sunnah Nabi ini ada orang-orang khususnya. Siapa? Mereka lah yang menjaga sunnah Rasulullah sampai akhir zaman. Dan mereka akan terus ada. Akan terus ada. Tidak akan pernah punah. Dihabiskan oleh musuh-musuh mereka. Tidak akan pernah punah. Dihabiskan oleh orang-orang yang menyelisihi mereka. Orang-orang yang mematikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah orang-orang yang kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar daripada kecintaannya kepada manusia. Mereka lah orang-orang yang lebih mengharapkan kecintaan Allah daripada mengharapkan cinta manusia. Sesaat dia mengamalkan sunnah Nabi, dia keluar dihina oleh orang, dicaci maki oleh orang, dihina oleh keluarganya, dihina oleh orang tuanya, saudaranya. Di sana dia sadar, saya harus lebih mengutamakan bisa merebut cinta Allah daripada cinta manusia. Kecintaan manusia fana, kecintaan Allah kekal dan selama-lamanya. Kecintaan manusia kecil, cintaan Allah besar. Mereka lah orang-orang yang takutnya kepada Allah lebih daripada takutnya kepada manusia. Sehingga tatkala mereka mengamalkan sunnah, dihina oleh manusia, dia tidak takut. Saya lebih takut kepada Allah. Justru saya takut kalau saya meninggalkan sunnah. Ya akhi, kenapa jenggotnya kok dicukur? Ya takut saya nanti diejek orang, takut nanti saya dibilang kayak orang tua. Ini adalah takutnya kepada manusia lebih dia cari daripada takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang takutnya kepada murka Allah lebih besar daripada takutnya kepada lapar. Orang yang takutnya kepada Allah lebih besar daripada takutnya kepada miskin. Orang yang takutnya kepada Allah lebih besar daripada takutnya kepada tidak mendapatkan kedudukan. Makanya tatkala dia bekerja atau memiliki suatu profesi yang haram, yang menyelisihi perintah Allah, yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, pada saat tersebut dia berada pada dua pilihan. Kalau saya melakukan ini, melanjutkan pekerjaan yang dimurkai oleh Allah ini, maka saya diancam mendapatkan murka Allah. Kalau seandainya saya tinggalkan, bisa-bisa saya jadi orang miskin. Maka pada saat tersebut, di sana dia harus mengambil keselamatan buat dirinya. Mana yang harus saya lebih takut? Apakah saya harus lebih takut kepada miskin, jadi orang miskin? Atau apakah saya harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Di sini ma'asyiral muslimin, sering manusia berada di antara dua persimpangan ini. Maka pilihlah jalan selamat ma'asyiral muslimin. Pilih jalan selamat, yaitu keselamatan yang abadi, keselamatan yang sebenar-benarnya. Bukankah Allah telah menjanjikan pertolongan bagi orang-orang yang mentauhidkannya? Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'. Saya akan ganti, Allah akan ganti, janji Allah, Allah akan mengganti dengan rasa aman setelah mereka merasa takut. Kerja sebagai seorang yang berdosa, pekerjaannya penuh dengan syubhat, pekerjaannya penuh dengan yang haram, timbul rasa takut, kalau saya berhenti saya jadi orang miskin. Kalau mengamalkan sunnah, dia takut. Nanti kalau saya amalkan, saya akan dicerca, saya akan dihina. Timbul rasa takut. Tapi di saat dia mentauhidkan Allah, Allah ganti rasa takutnya dengan keamanan. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Mereka lah orang-orang yang rasa harapnya kepada ampunan Allah atas dosa-dosanya lebih besar daripada rasa harapnya dengan dunia. Orang yang rasa harapnya dengan keampunan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tameng baginya untuk bisa dia menjauhkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, untuk dia bisa untuk istiqamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makanya di antara tujuan kita dan tujuan seluruh kaum muslimin mengamalkan sunnah Rasul, mengamalkan, menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara tujuan kita yaitu supaya Allah mengampunkan dosa-dosa kita, supaya Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Makanya kita harus sadar bahwasanya dosa kita banyak. Semoga dengan kita mengamalkan sunnah Rasul yang sedikit ini, yang baru kita mampu ini, Allah mau mengampunkan dosa-dosa kita. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah. Dan orang-orang yang seperti itu akan ada terus sampai akhir zaman. Ada terus. Orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW akan ada terus sampai akhir zaman. Sekarang permasalahannya apa? Permasalahannya apakah Allah memilih kita termasuk di antara mereka atau bukan? Semuanya kembali kepada kita. Mereka lah orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai ahlul hadis. Ahlul hadis. Ahlul hadis artinya orang-orang yang mengikuti hadis Rasulullah SAW. Mereka ahlul hadis. Ahlul hadis tidaklah mesti maknanya dia faham ilmu jarh wa ta'dil, ilmu naqdur rijal, ilmu mensahihkan hadis dan mendhaifkannya. Akan tetapi ahlul hadis adalah orang yang meniti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibnu Mubarak rahimahullah dari kalangan tsabi'ut tabi'in, dan kala membacakan hadis ini, beliau mengatakan hum 'indi ashabul hadis, yang dimaksud golongan selamat yang akan selalu ada sampai akhir zaman, yang selalu mendapat pertolongan dari Allah. Orang-orang khusus yang sengaja Allah adakan, Allah ciptakan untuk membela agamanya, membela sunnah nabinya, mereka adalah ahlul hadis. Ali al-Madini mengatakan, hum ashabul hadis, mereka adalah ahlul hadis. Imam Ahmad mengatakan illam yakunu ahlul hadis fala adri man hu. Kalau seandainya bukan ahlul hadis, siapa lagi? Saya enggak tahu. Mereka adalah ahlul hadis. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kajian kita ini saya tutup dengan perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Syaraf Ahlul Hadis, Syaraf Ashabul Hadis, menerangkan keutamaan ahlul hadis, orang-orang yang berjalan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mentelaah dan membaca hadis Rasul dan mengamalkannya. Berkata Al-Khatib Al-Baghdadi, kata beliau, walau anna sahib al-ra'yi syughila bima yanfa'uhu min al-ulum wa talabu sunani Rasulillah rabbil alamin la wajada ma yughnihi an siwah, لأن الحديث يشتمل على معرفة أصول التوحيد وبيان ما جاء من وجوه الوعد والوعيد وصفات رب العالمين والأخبار عن صفة الجنة والنار وما أعد الله فيها للمتقين والفجار وما خلق الله في الأراضين والسماوات والسنجدين. كتب اليوم خلص عندنا أهل الرأي orang-orang yang beragama dengan mengikuti pemikiran-pemikiran mereka, mengikuti pemahaman-pemahaman mereka, mereka namanya ahlul ra'yi. Kalau seandainya mereka ahlul ra'yi sibuk dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat diri mereka, maka sesungguhnya ahlul hadis, orang-orang yang membahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti menemukan sesuatu yang mencukupi mereka dari yang lainnya. Karena di dalam hadis terdapat ilmu mengenai tauhid, mengenai apa-apa yang terkandung daripada janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala, mengenai sifat Allah Rabbul Alamin, mengenai berita-berita surga dan neraka, mengenai janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa dan ancaman Allah bagi orang-orang yang berdosa, dan apa-apa yang telah Allah ciptakan di langit dan di bumi, semuanya ada dalam hadis. Semuanya ada dalam hadis. Kemudian kata beliau melanjutkan, wa qad ja'ala Allahu ahlahu arkan asy-syari'ah wa hadama bihi kulla bid'atin syani'ah fahum umana'ullahi fi khaliqatihi wal wasitatu bainan nabiyyi wa ummatihi والمجتهدون في حفظ متنه أنوارهم ظاهرة وفضائلهم سائرة وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه وتستحسن رأيا تعكف عليه سوى أصحاب الحديث والكتاب عدتهم والسنة حجتهم والرسول فئتهم وإليه نسبتهم لا يلتفتون إلى الآراء من كابدهم قسمه الله ومن عادهم خذله الله. Kata beliau melanjutkan, dan Allah telah menjadikan ahlul hadis sebagai tiang-tiang syariat, dan Allah menghancurkan seluruh bid'ah yang hina melalui mereka. Masya Allah, ini adalah keutamaan ahlul hadis. Allah hancurkan, dan melalui mereka Allah menghancurkan seluruh bid'ah-bid'ah yang hina. Ini adalah satu kemuliaan. Fahum umana'ullahi fi khaliqati. Mereka adalah orang-orang kepercayaan Allah dari kalangan makhluknya. Makanya salah satu perkataan para ulama, Allah telah menjadikan para malaikat sebagai penjaga langit daripada syaitan-syaitan yang mencuri pendengaran di langit. Di bumi, siapa penjaganya? Ahlul hadis. Jadi penjaga langit adalah para malaikat, penjaga bumi dari kerusakan-kerusakan agama, dari bid'ah dan kesesatan adalah ahlul hadis. Fahum umana'ullahi fi khaliqatih. Mereka adalah orang-orang kepercayaan Allah di antara makhluknya. Walwasitatu bainar rasul bainan nabiyyi wa ummatih. Mereka adalah perantara, penyambung, jembatan antara nabi dengan umatnya. Walmujtahiduna fi hifdzi matanihi. dan mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh menjaga hadis-hadis Rasulnya. Anwaruhum zahirah, cahaya mereka berkilauan. Betul. Makanya kata Rasulullah SAW, keutamaan seorang yang berilmu di atas keutamaan ahli ibadah seperti keutamaan bulan dengan seluruh bintang-bintang lainnya. Subhanallah. Karena orang-orang yang berilmu dan mereka ada ahli hadis, mereka adalah ibarat bintang penerang jalan bagi manusia. Anwaruhum zahirah, cahaya mereka terang. Wa fadailuhum sa'irah, dan keutamaan-keutamaan mereka terus mengalir walaupun mereka sudah meninggal. Wa kullu fi'atin tatahayyazu ila hawan tarji'u ilayh wa tastahsinu ra'yan ta'kufu alayh siwa ashabul hadith. Seluruh golongan yang lain, mereka terikat dengan hawa nafsu yang mereka kembali kepadanya, dengan pendapat yang mereka anggap baik. Pendapat tersebut berbeda dengan ahlul hadis. Dia tidak kembali kepada hawa nafsu, dia tidak kembali kepada pendapat, akan tetapi dia kembali kepada perkataan Allah dan perkataan Rasulnya salawatullahi wasalamu alaihi. Al-kitabu iddatuhum was-sunnatu hujjatuhum. Al-kitab, Al-Quran adalah bekal mereka. Al-Quran adalah bekal mereka. Dan sunnah adalah hujjah mereka. War rasulu fi'atuhum wa ilaihi nisbatuhum, dan rasul adalah golongan mereka. Wa ilaihi nisbatuhum, dan kepadanya mereka menisbatkan diri. La yaltafituna ila al-ara', mereka tidak mau menoleh kepada pendapat-pendapat lain. Kemudian kata beliau mengakhiri, man kabadahum qasamahu Allah, barang siapa yang menantang mereka maka Allah akan merobeknya. Wa man adahum khadarahum Allah, dan barang siapa yang memusuhi mereka maka Allah akan menghinakannya. Dan benar Rasulullah bersabda dalam satu hadis, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb, barang siapa yang menyakiti, memusuhi waliku, barang siapa yang menyakiti atau memusuhi waliku, maka sungguh aku telah umumkan perang baginya. Aku telah umumkan perang baginya. Siapa wali Allah? Ashabul hadis. Barang siapa yang menantang, menyakiti waliku, dalam satu riwayat, faqad barazani bil muharabah, maka dia telah menantang perang tanding terhadapku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia menyakiti orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyara muslimin rahimakumullah, dengan demikian berakhirlah kajian kita pada hari ini. Wala Allah subhanahu wa ta'ala, kita berdoa dengan seluruh asma dan sifat-sifatnya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di antara mereka, mengumpulkan kita bersama mereka, bersama nabinya dan nabi mereka. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.